Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Pada malam hari ini insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari bab yang ke-9. Kita masuk pada bab yang berikutnya, yaitu bab yang ke-10. Masih dalam Kitabus Shalat. Kitabus Shalat masuk pada bab yang ke-10. Al-Babul Ashir, bab yang ke-10. Fi Shalatil Jum'ah, tentang Shalat Jum'at. Wafihi masail. Dalam bab ini ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, kita langsung pada masalah yang pertama. Hukmuha wa dalilu dhalik. Masalah yang pertama membahas tentang hukum sholat Jumat beserta dalilnya. Al-jum'atu fardu 'ainin 'alal rijal. Salat Jumat itu fardu 'ain hukumnya bagi para lelaki. Liqaulihi subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru kalian untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian kepada zikrullah, yaitu memenuhi panggilan tersebut, seruan tersebut untuk sholat Jumat. Wadharul bay', dan tinggalkanlah jual beli. Al-Quran surah Al-Jum'at. Ayat ini jelas menunjukkan bahwasannya sholat Jum'at itu hukumnya wajib. Ini dalil yang pertama. Dalil yang berikutnya, waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rawahul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Pergi untuk menuju sholat Jum'at itu hukumnya wajib bagi setiap lelaki yang sudah baligh, sudah dewasa. Ini dalil yang kedua. Dalil yang berikutnya, wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dalil yang berikutnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'at aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jum'at, manusia akan berhenti dari perbuatan mereka meninggalkan sholat Jum'at, aw la yakhtimannallahu ala qulubihim, atau Allah akan menutup hati-hati mereka. Thumma la yakunanna minal ghafilin, kemudian mereka menjadi orang-orang yang lalai. Nah, di sini berupa ancaman bagi orang yang tidak melaksanakan sholat Jum'at. Apa ancamannya? Akan ditutup mata hatinya. Akan ditutup hatinya dan dia akan menjadi orang yang ghafil, lalai. Qala An-Nawawi rahimahullah, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis ini dalam Syarah Muslim, beliau mengatakan fihi annal jum'ata fardhu ainin. Dalam hadis ini terdapat faedah bahwasannya salat Jumat itu hukumnya fardhu ain, wajib bagi setiap individu lelaki yang dewasa. Ini dalil yang ketiga. Dalil yang berikutnya, walil hadisil ati ba'da qalil. Dalil yang berikutnya adalah hadis yang akan datang sebentar lagi. Nah, yang di dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jum'atu haqqun wajibun 'ala kulli muslim." Salat Jumat itu adalah hak yang wajib atas setiap muslim. Hukumnya wajib bagi setiap muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Dan juga dalil-dalil yang lain, yang banyak dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan wajibnya sholat Jumat, yang menunjukkan hukum wajibnya sholat Jumat bagi lelaki muslim yang dewasa. Nah, baik, kita lanjut pada masalah yang berikutnya. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua. Ala man tajib, bagi siapa sholat Jumat itu wajib? Siapa yang wajib melaksanakan sholat Jumat? Tajibul Jum'atu ala kulli muslimin, wajib sholat Jumat itu bagi setiap muslim. Zakarin, laki-laki. Hurrin, yang merdeka, bukan hamba sahaya. Balighin, yang sudah dewasa. Aqilin, yang berakal. Qadirin ala ityaniha, dan mampu untuk melaksanakannya. Muqimin, yang dia sedang muqim. Nah, ini yang wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya, orang Islam berjenis kelamin laki-laki, statusnya merdeka, bukan budak, sudah balig dewasa, dan dia berakal dan mampu untuk melakukannya. Nah, tidak sakit, mampu untuk melakukannya, melaksanakannya, mukim, dan dia dalam keadaan sedang mukim, bukan sedang safar. Baik, ini orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat, yang memiliki sifat-sifat seperti tadi. Fala tajibu ala, maka sholat Jumat itu tidak wajib atas abdin mamlukin, hamba sahaya. Awim ro'atin, atau perempuan. Aw sobiyin, atau anak kecil yang belum dewasa. Aw majnunin, atau orang yang gila. Aw maruyudin, atau orang yang sakit. Aw musafirin, atau orang yang sedang safar. Jadi tidak wajib bagi orang-orang yang memiliki sifat-sifat seperti tadi. Hamba sahaya, atau dia perempuan, atau anak kecil yang belum dewasa, atau orang gila, atau orang sakit, atau dia musafir. Semua tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah. Salat Jumat itu wajib bagi setiap muslim secara berjamaah kecuali empat orang. Abdun mamluk, yang pertama adalah hamba sahaya. Aw imra'atun, yang kedua adalah perempuan. Aw sobi, yang ketiga adalah anak kecil. Aw marid, yang keempat adalah orang yang sedang sakit. Nah, hadis riwayat Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Wa ammal musafir fala talzamuhul jum'ah. Tadi kan belum disebutkan musafir ya dalam hadis tadi. Sehingga dijelaskan di sini. Wa amal musafir, adapun musafir, fala talzamuhul jum'ah, tidak wajib bagi mereka sholat Jumat. Yang wajib bagi mereka apa? Sholat zuhur. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun yusalliha fi asfarihi. Yang demikian karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melaksanakan sholat Jumat ketika safar. Artinya ketika safar beliau tidak pernah mengadakan sholat Jumat sendiri. Nah, dengan para sahabatnya ketika safar, tidak. Beliau tidak pernah melaksanakan sholat Jumat ketika safar. Ketika safar beliau sholat na'am zuhur, bukan sholat Jumat. Wa qad wafaqa yauma Arafah fi hajjatihi Jum'ah. Wa qad wafaqa yaumu Arafah fi hajjatihi Jum'ah. Sungguh ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji, hari Arafahnya itu bertepatan dengan hari Jumat. Jadi hari Arafah ketika itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang haji, bertepatan dengan hari Jumat. Wa ma'a dzalik shallaha dzuhran wa jama'al asra ma'aha. Bersamaan dengan itu beliau melaksanakan sholat duhur, dan menjama' sholat asar dengan sholat duhur. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Arafah. Ketika itu hari Jumat dan beliau tidak sholat Jumat, melainkan sholat duhur dijama' dengan asar. Ini menunjukkan bahwasannya musafir itu tidak wajib sholat Jumat. Nah, yang wajib bagi dia adalah sholat duhur. Ammal musafir alladhi yanzilu baladan tuqamu fihi al-jum'ah fa innahu yusalliha ma'al muslimin. Ini penting. Adapun seorang musafir yang dia itu singgah di suatu negeri, di suatu tempat, di suatu kota atau suatu kampung, yang di situ didirikan sholat Jumat. Dia lagi singgah, terus ada sholat Jumat di situ, maka hendaklah dia melaksanakan sholat Jumat bersama kaum muslimin, walaupun dia sedang safar. Jadi kalau di negeri tersebut atau tempat dia naam singgah itu ada sholat Jumat, maka hendaklah dia melaksanakan sholat Jumat bersama kaum muslimin. Ini yang lebih afdol baginya. Nah, walaupun bagi dia tidak wajib, bagi dia hukumnya enggak wajib sholat Jumat, tapi ketika naam di tempat dia singgah ada sholat Jumat, yang lebih afdol baginya adalah ikut melaksanakan sholat Jumat bersama kaum muslimin. Kemudian wa idza hadarahal abdu awil mar'atu awis sabiyyu awil maridu awil musafiru sahhat minhu. Apabila seorang hamba sahaya atau perempuan atau anak kecil yang belum dewasa atau orang yang sedang sakit atau seorang yang sedang musafir itu menghadiri sholat Jumat, sahhat minhu, maka sholatnya sah. Nah, hamba sahaya kan tadi tidak wajib, perempuan juga enggak wajib, anak kecil juga enggak wajib, orang yang sedang sakit juga enggak wajib, musafir juga enggak wajib. Tapi kalau mereka semua menghadiri sholat Jumat, maka sah sholatnya. Wa ajza'athu an sholati dzuhur, dan telah mencukupi bagi dia, enggak perlu sholat duhur. Telah mencukupi baginya dari sholat duhur. Artinya enggak perlu sholat duhur lagi. Kalau sudah sholat Jumat cukup. Nah, karena sholat Jumatnya sah. Baik, ini masalah yang kedua. Afum ya. Kita lanjut pada masalah yang ketiga. Al-mas'alatu tsalitsah. Masalah yang ketiga. Waktuha. Sekarang waktu pelaksanaan sholat Jumat. Kapan? Waktul Jum'ati huwa waktu zuhur. Waktu pelaksanaan sholat Jumat adalah waktu zuhur. Artinya sholat Jumat itu sama waktunya dengan waktu sholat zuhur. Min ba'da zawal ila an yasira zillu syai' katulih. Itu dari tergelincirnya matahari, ya, tanda masuk waktu sholat duhur, sampai naam bayangan benda itu sama dengan panjang benda, ya, sampai bayangan benda sama dengan panjang bendanya. Nah, ini waktu sholat Jumat, ya, waktu dibolehkannya melaksanakan sholat Jumat, ya, yaitu waktu zuhur. Itu setelah zawal ya, setelah matahari tergelincir dari arah barat, sampai waktunya sampai kapan? Nah, sampai bayangan benda itu sama dengan panjang benda. Dalilnya li hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusallil jum'ah hina tamilu syams. Dalil hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan salat Jumat ketika matahari telah tergelincir. Itu sudah masuk waktu zuhur. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Wa huwa al-marwi an ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lihim. Dan inilah yang diriwayatkan dari para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, dan ini merupakan perbuatan mereka, perbuatan para sahabat sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka melaksanakan sholat Jumat setelah matahari tergelincir, artinya sholat Jumat waktunya itu sama dengan sholat duhur. Wa ala hadza, maka atas dasar ini, faman adraka rak'atan minha, barang siapa yang mendapati satu rakaat dari sholat Jumat, dia mendapatkan hanya satu rakaat, qabla khuruji waqtiha, sebelum keluarnya waktu Jumat, faqad adrakaha, maka dia telah mendapati sholat Jumat, maka dia telah mendapati sholat Jumat. Wa illa, jika tidak mendapati satu rakaat, nah, dari sholat Jumat, sholaha zuhron, maka hendaklah dia melaksanakan sholat zuhur. Diqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adraka rak'atan minas sholati faqad adraka sholah. Barang siapa yang mendapati satu rakaat dari sebuah sholat, maka dia telah mendapatkan sholat tersebut. Waqad taqaddama, dan telah berlalu penjelasannya dalam masalah-masalah yang sudah berlalu. Nah, mafhum ya, waktu pelaksanaan sholat Jumat. Waktunya adalah waktu sholat duhur, sama dengan waktu sholat zuhur. Kemudian al-mas'alatu rabi'ah. Masalah yang berikutnya, masalah yang keempat. Al-khutbah. Masalah yang keempat adalah masalah khutbah. Al-khutbatu ruknun min arkanil jum'ah. La tasihhu illa biha. Khutbah itu salah satu rukun dari rukun-rukun sholat Jumat, yang tidak sah sholat Jumat kecuali dengan adanya khutbah. Ya. Jadi kalau ada sholat Jumat gak ada khutbahnya, gak sah. Nah, harus ada khutbahnya, karena khutbah adalah salah satu rukun dari rukun-rukun sholat Jumat. Kalau nggak ada yang bisa khutbah, gimana? Sholat zuhur. Nah, kalau nggak ada yang bisa khutbah ya sholat duhur, 4 rakaat, bukan sholat Jumat. Karena khutbah itu salah satu rukun dari rukun-rukun sholat Jumat. Tidak sah sholat Jumat kecuali dengan melaksanakan khutbah. Limuwadzabatihi 'alaiha, yang demikian karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya secara terus-menerus. Setiap sholat Jumat pasti ada khutbahnya. Enggak pernah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat Jumat kemudian enggak ada khutbahnya, enggak pernah. Wa'adami tarkihi laha abadan, dan beliau tidak pernah meninggalkan khutbah sama sekali. Abadan, selama-lamanya, enggak pernah. Enggak pernah sholat Jumat tanpa khutbah. Wahuma khutbatan, dan khutbah itu ada 2 kali khutbah. Khutbah Jumat itu ada 2 kali. Nah, ada khutbah pertama, ada khutbah kedua. Yushtaratu li sihhatis salatil jum'ah an yataqaddama 'ala shalah. Dan disyaratkan, na'am, disyaratkan untuk sahnya sholat Jumat, ya, itu disyaratkan 2 khutbah tadi dilakukan mendahului sholat Jumat. Artinya 2 khutbah tadi wajib dilakukan sebelum sholat. Sebelum sholat, jadi khutbah dulu. Khutbah pertama, khutbah kedua, khutbah dulu, baru setelah itu baru sholat. Dan ini syarat ya, gak boleh sholat dulu kemudian khutbah, gak sah sholat Jumatnya. Nah, baik, mafhum ya. Kita lanjut al-mas'alatul khamisah, masalah yang 5. Fi sunanil khutbah, tentang sunnah-sunnah di dalam khutbah Jumat. Ini penting untuk diketahui para khatib, oleh para khatib. Dan antum-antum adalah calon-calon khatib. Ya. Kalau antum diminta kan, ya, dimanfaatkan ya. Misalkan ada suatu masjid, nah, melihat penampilan kita berjubah, ya, pakai songkok, nah, kemudian naam DKM atau pengurus masjid, ya, husnuzon kepada antum, ya, Pak Ustad, padahal bukan Ustad, ya, Pak Ustad, khutbah ya besok, terima, ya, diterima kesempatan untuk menyampaikan ilmu dan membimbing naam kaum muslimin. Nah, alhamdulillah ada buku khutbah itu ya, kumpulan khutbah yang dirangkum dari majalah Syariah ya, ada bukunya. Baik. Karena insyaallah ahlu sunnah wal jamaah lebih berhak ya untuk naam khutbah menyampaikan ilmu kepada kaum muslimin. Menyampaikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai pemahaman para sahabat. Nah, ridwanullah alaihim ajma'in. Maka semangat belajarnya ya, Nah, semangat belajarnya. Agar supaya bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Jangan udah kenal taklim bertahun-tahun, ya, suruh khutbah aja gak bisa. Ya. Jangan sampai seperti itu, ya. Belajar dan belajar. Baik. Masalah yang kelima ini membahas tentang sunanul khutbah, sunnah-sunnah di dalam khutbah Jumat. Wa yusannu du'a lil muslimin bima fihi salahu dinihim wa dunyahum. Disunahkan untuk mendoakan kebaikan kepada atau untuk kaum muslimin. Mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin. Nah, doa untuk kebaikan agama mereka dan kebaikan dunia mereka. Ma'ad du'a li walati umuril muslimin bisolahi wa taufiq. Dan disunahkan juga untuk mendoakan kebaikan bagi para pemerintah kaum muslimin, agar mereka mendapatkan kesolehan dan taufik. Nah, doakan pemerintah kita, ya. Nah, agar mendapatkan taufik, ya, dan solah, ya. Bukan di demo, ya. Nah, atau kelemahan pemerintah ataupun aibnya disebarkan di majelis-majelis, ya, ceramah, ya, majelis pidato, majelis khutbah, ya, bukan. Nah, tetapi pemerintah muslim itu didoakan, ya. Nah, walaupun mereka memiliki kekurangan, memiliki naam kesalahan, aib, kecacatan, ya, bahkan mungkin zalim, ya, selama dia masih muslim, doakan, ya. Doakan naam pemerintah muslimin, doakan agar diberikan taufik, ya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza khataba yaumal jum'ati da'a wa asyara bi usbu'ihi wa ammana an-nas. Kemudian, ya, dalilnya adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau, ya, apabila berkhutbah pada hari Jumat, ya, maka beliau berdoa, ya, dan beliau mengangkat na'am atau menunjukkan atau mengisyaratkan dengan jari-jarinya, ya, mengisyaratkan dengan jari-jarinya. Nah, ketika berdoa beliau mengisyaratkan dengan jari-jari. Wa ammanan nas, dan manusia pun mengaminkan doa beliau. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Sehingga berdasarkan hadis ini, nah, sebagian para ulama berpendapat disunnahkan untuk mengaminkan. Nah, wa an yatawallahuma ma'as salati wahidun. Kemudian hendaknya yang melakukan keduanya, yang melakukan khutbah, khutbah pertama dan khutbah kedua, dan sebagai imam sholat, ya, wahidun, hendaklah satu orang. Jadi yang menjadi na'am imam, ya, yang khotib, ya. Ini yang sesuai sunnah, ini yang sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang melakukan khutbah dan yang imam dalam sholat Jumat itu satu orang, ya. Bukan khotib sendiri, imam sendiri, ya, bukan. Tetapi apa? Yang jadi imam sholat, ya, dia yang khotib. Ini yang sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wayarfa sautahu bihima hasbat taqah, disunahkan untuk mengangkat suara ketika khutbah. Hasbat taqah, sesuai kemampuan. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbahnya beliau, bila beliau sedang khutbah, ihmarrat aynah, kedua matanya merah. Ya. Nah, seolah-olah beliau sedang ngasih instruksi ke pasukan. Pasukan ribuan. Dulu enggak ada mic zaman sekarang. Sekarang kan ada mic. Nah, otomatis komandan pasukan perang ketika ngasih ultimatum atau ngasih instruksi, ya. Nah, kepada pasukan harus dengan suara yang keras. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah, beliau mengangkat suaranya. Nah, seakan-akan beliau adalah naam komando pasukan, ya, yang sedang memberikan instruksi kepada pasukan. Namun mengangkat suaranya ini hasbat apa? Tergantung kemampuan, ya, manusia berbeda-beda. Ada yang bisa suara tinggi, ada yang tidak, ada yang al-muhim, sesuai kemampuan. Wa an yakhthuba qa'iman, dan hendaklah dia melakukan khutbahnya dengan cara berdiri, bukan dengan cara duduk. Nah, kecuali uzur, kalau uzur lain cerita. Ya. Kalau dia mampu berdiri, maka dia hendaknya khutbah dengan cara berdiri. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah ta'ala, watarakuka qa'ima. Nah, dan mereka meninggalkan engkau, ya, dalam keadaan engkau sedang berdiri berkhutbah. Taib, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa taraku qa'ima. Dan apabila mereka melihat ada perniagaan dan juga ada lahu, permainan, maka mereka bersegera menuju kepada perdagangan atau perniagaan atau permainan tersebut, dan mereka meninggalkan engkau dalam keadaan berdiri sedang khutbah. Ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah berdiri. Wa qala Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, kemudian Jabir bin Samurah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu qa'iman tsumma yajlisu tsumma yaqumu fa yakhthub, faman haddatsaka annahu yakhthub jalisan faqad kadzab. Kata Jabir bin Samurah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau khutbah dalam keadaan berdiri, atau beliau khutbah sambil berdiri, kemudian beliau duduk, ya, duduk di antara dua khutbah. Tsumma yaqumu fa yakhthub, kemudian beliau berdiri lagi dan berkhutbah lagi, yaitu khutbah kedua. Sambil berdiri lagi khutbah kedua juga. Faman haddatsaka, barang siapa yang menyampaikan hadis kepadamu, annahu yakhthub jalisan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah sambil duduk, faqad kadzab, maka dia telah dusta. Ya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Wa an yakuna ala mimbarin aw makanin murtafi', kemudian hendaknya khutbah itu dilakukan di atas mimbar, ya, di atas mimbar aw makanin murtafi', atau tempat yang lebih tinggi, tempat yang lebih tinggi daripada makmum atau jamaah, ya. Nah, hendaknya demikian, khutbah di atas mimbar. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yakhthub 'ala mimbarih, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau khutbah di atas mimbarnya. Wa huwa murtafi', dan mimbar beliau tinggi, ya. Wa li'anna dzalika ablagh fil i'lam, dan juga karena khutbah di atas mimbar itu lebih ablagh, ya, lebih jelas ketika menyampaikan. Nah, wa ablagh fil wa'd, dan lebih jelas ketika memberikan nasihat. Wa an yajlisa bainal khutbataini qalilan, dan hendaklah seorang khatib dia duduk di antara dua khutbah qalilan, sebentar. Ya. Khutbah pertama selesai, kemudian dia duduk sebentar, kemudian berdiri lagi untuk khutbah yang kedua. Liqaul Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dalilnya adalah ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhthubu khutbataini wa huma qa'imun yufassil bainahuma bijulus. adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan khutbah, dua kali khutbah sambil berdiri, dan beliau memisahkan dua khutbah tadi dengan duduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa yusannu qasrul khutbataini, dan disunnahkan untuk memendekkan dua khutbah tadi. Wa tsaniya aqsar minal ula, dan disunnahkan khutbah yang kedua itu lebih pendek daripada khutbah yang pertama. Li hadis Ammar marfu'an, karena hadis Ammar yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna tula salatir rajul wa qasra khutbatihi ma innatun min fiqhi. Fa'atilus shalah wa aqsirul khutbah. Kata Ammar radhiyallahu taala anhu menyandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya panjangnya sholat seseorang, sholatnya dipanjangkan, wa qasra khutbatihi, dan pendeknya khutbah seseorang, ma innatun min fikhi, tanda fikihnya dia, tanda fakihnya dia, tanda dia itu faham, mengerti. Fa'atilus sholah, maka perpanjanglah sholat Jumat, wa aksirul khutbah, dan perpendek khutbahnya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Wal ma'innatu al alamah. Ma'innatu artinya alamah, tanda. Maka disunnahkan. Untuk apa? Memendekkan khutbah. Bahkan khutbah kedua lebih pendek daripada khutbah pertama. Dan disunnahkan untuk memanjangkan salat. Wa yusannu an yusallim al khatib 'alal ma'mumin idza aqbala 'alaihim. Dan disunnahkan khatib mengucapkan salam kepada para makmum, apabila menghadap kepada mereka. Ketika telah masuk waktu zuhur, maka imam naik mimbar menghadap ke makmum dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liqauli Jabir radhiyallahu anhu. Dan ini adalah ucapan Jabir radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza su'ida al-mimbar sallam. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau naik mimbar, maka beliau mengucapkan salam kepada makmum. Wa yusannu an yajlisa 'alan mimbar ila faraghil muadzin. Kemudian disunnahkan untuk duduk di atas mimbar sampai muadzin selesai mengumandangkan azan. Jadi habis salam duduk. Sampai muadzin selesai baru naik berdiri lagi dan melakukan khutbah. Dalilnya liqaul Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajlisu idza su'idal mimbar hatta yafrughal muadzin tsumma yaqumu fayakhthub. Ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau duduk apabila telah naik mimbar. Beliau duduk sampai muadzin selesai dari mengumandangkan azannya. Kemudian setelah selesai muadzin, beliau berdiri dan berkhutbah. Wa yasannu an ay ya'tamid al-khatib ala 'asah wa nahwiha, wa yasannil khatib an yaqsuda tilqa wajhihi li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dzalik. Dan disunahkan yang terakhir apa? Barakallahu fiik, seorang khatib disunahkan untuk bertelekkan pada tongkat. Dan ini sunnah Khatib disunahkan bertelekkan pada tongkat. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.